الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Setelah pada kajian sebelumnya kita menjelaskan mengenai mukaddimah sebelum masuknya bulan Ramadan, kemudian definisi puasa, kemudian sedikit kembali kepada sejarah diwajibkannya puasa itu sendiri dalam Islam. Insyaallah taala pada kajian subuh kali ini kita akan melanjutkan pada sebuah permasalahan, mata yujib ala al-abdi as-siyam, apa sih syarat-syarat sahnya orang berpuasa, apa saja syarat-syarat sahnya orang berpuasa. Jawabannya, kewajiban berpuasa ini berlaku kepada 6 hal. 6 perkara ini wajib dipenuhi oleh seorang muslim ataupun muslimah yang ingin menjalankan ibadah puasa. Kalau 1 poin hilang, enggak sah puasanya atau enggak wajib. Jadi 6-6-nya harus ada. Yang pertama, kewajiban puasa itu diberikan kepada seorang apa? Muslim. Seorang muslim. Berarti kebalikannya, seorang kafir kalau ingin menjalankan ibadah puasa, enggak sah puasanya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk menerima amalan sedekah mereka. Orang-orang kafir terkadang mereka mengeluarkan sedekah, menyantuni anak yatim, memberikan kepada para fuqara, orang-orang miskin. Amalan kebaikan, ya, amalan kebaikan. Tapi apakah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa bi rasuli, dan kepada rasulnya. Karena mereka tidak memiliki kunci kalimat la ilaha illallah. Tidak ada pondasinya. Tidak punya memiliki akar keislaman. Karena mereka tidak memiliki aslu tauhid, pondasi tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima dari mereka. Jadi kalau ada orang kafir ingin mengerjakan ibadah puasa, maka tidak diterima puasanya. Karena puasa syarat yang pertama bagi seorang muslim. Kemudian di sini ada sedikit pertanyaan kepada Mas. Kalau seandainya ada orang kafir masuk ke dalam agama Islam pada tanggal 15 Ramadan, apakah dia harus mengqadha 14 hari yang pertama? Tidak mengqadha. Kenapa? Karena masih kafir. Karena masih kafir. Sampingnya antum. Kalau seorang kafir di pagi harinya makan, di siang harinya makan, masuk Islam setelah asar, apakah wajib dikatakan harus berpuasa? Atau 5 menit sebelum maghrib masuk Islam, la ilaha illallah, padahal dari pagi ini sudah makan banyak dia, masya Allah. Masuk Islam 10 menit sebelum maghrib, Bukan diwajibkan berpuasa. Hah? Wajib berpuasa. Karena kenapa? Sudah masuk Islam. Bagi dia harus menahan dari lapar dan dahaga. Walaupun 5 menit sebelum maghrib. Apakah pada hari itu dikadha? Enggak perlu. Enggak perlu dikadha. Karena puasanya sah. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah. Kemudian pendapatnya Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Dan tarjihnya Syekh al-Islam ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Bahwasannya seorang kafir kalau sudah masuk Islam di pertengahan Ramadan menjalankan ibadah puasa. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, yaitu al-baligh. Kebalikan dari baligh apa? Anak? Anak kecil. Berarti anak kecil enggak? Enggak wajib. Dalilnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an thalath, diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya di sini tidak diberatkan atau tidak dikenakan bagi mereka amalan-amalan syar'i. Maksudnya di sini kewajiban. Diangkat pena dari 3 orang. An-na'im hatta yastayqidh, orang yang tertidur sampai dia bangun. Kata para ulama, kalau ada orang tertidur kemudian dia memukul sampingnya sampai dia mati, maka enggak kena apa-apa. Karena kenapa? Dalam keadaan enggak sadar. Wa an-shaghir hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik. Wa an-majnun hatta yufiq. Dan orang gila sampai dia normal. Nah, di sini bahwasanya anak kecil tidak wajib bagi mereka amalan syar'i sampai menjadi baligh. Tapi kewajiban bagi kita apa? Melatih anak. Kewajiban bagi orang tua. Kewajiban bagi antum-antum untuk melatih anak-anaknya sejak dini. Supaya apa? Mereka mudah nantinya. Kalau enggak dilatih dari awal, maka berat menjalankan ibadah puasa. Kalau dia sudah mulai besar, maka sejak kecil dilatih. Mulai umur berapa? Kata para ulama, dikiaskan kepada perkara salat. Dalam sebuah hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat dan umur mereka 7 tahun. Berarti di sini, perintahkan anak-anak kalian untuk menjalankan ibadah puasa dan umur mereka berapa? 7 tahun. Dimulai. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukullah anak kalian kalau enggak mau menjalankan salat. Dibanguni enggak mau. Perintah enggak mau dipukul. Pukulannya dengan pukulan apa? Mendidik, bukan menyiksa. Begitu pula ketika ada anak sudah sampai umur 10 tahun, enggak mau menjalankan ibadah puasa, dipukul. Ini bentuk pendidikan dalam Islam. Tidak dibiarkan begitu saja. Nah, dan ini bentuk kecintaan kita kepada anak tersebut. Paling tidak supaya mandiri dalam menjalankan amal ibadah. Dan ini amalannya para salaf. Dan ini amalannya para salaf. Dalam sahih Bukhari, dari Rubaiyah binti Mu'awid, ini seorang sahabat dari kalangan wanita, dia mengatakan, kunna nasum wa nusawwim sibyanana. Kita dulu puasa, kata wanita ini. Kita dahulu berpuasa dan kita puasakan anak-anak kita. Maksudnya di sini kita latih mereka untuk berpuasa. Kita berpuasa dan kita perintahkan anak-anak kita untuk berpuasa. Fa idza baka ahaduhum min at-ta'am, kalau ada di antara mereka yang menangis karena kenapa? Lapar. Ingin menyantap makanan, ingin minum, mungkin dahaga, apalagi terik matahari di sana yang luar biasa. Datangnya bulan Ramadan, anggap saja di musim panas berat. Anak-anak kecil menangis. Mendekati sampai maghrib. Kalau sudah di antara mereka menangis, ja'alna lahum lu'batan min al-'ain. Kami berikan kepada mereka mainan. Supaya apa? Ya, diselimurkan. Supaya enggak konsentrasi kepada lapar dan dahaganya. Sampai hatta ya'tina al-iftar, sampai datangnya waktu berbuka. Ini mereka para sahabat. Bahkan dalam Sahih Bukhari, athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Athar dari Umar ibn al-Khattab yang saat itu menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin di kota Madinah. Utiya bi rajulin yashrabul khamr fi nahari Ramadhan. Didatangkan kepada Umar ibn al-Khattab satu orang yang membatalkan puasa di siang hari Ramadhan. Tidak hanya itu, batalkan puasanya pakai apa? Pakai khamr, minum arak, minum bir, minum alkohol. Sudah membatalkan puasanya, keharaman, kemudian dibatalkan dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Bahkan dilaknat. Khamr, mabuk, teler. Di hadapan Umar ibn al-Khattab, kata beliau kepada mereka, tashrabul khamr, wasibyana nasiyam. Berani-beraninya engkau ini minum khamr, meneguk arak, dan anak-anak kami dalam keadaan berpuasa. Ini kata Umar bin Khattab. Beraninya kamu minum khamr di tengah-tengah Ramadan, dan anak-anak kecil di antara kita, mereka berpuasa. Wadarabahu 80 sawta. Kemudian Uthman, kemudian Affan, Umar bin Khattab mengambil cambuknya dan dipukul sebanyak 80 kali. Pertengahan bulan Ramadan. Dicambuk oleh Umar ibn al-Khattab sebanyak 80 kali. Enggak hanya itu. Thumma sayyarahu ila Syam. Diasingkan ke negeri Syam. Perjalanan waktu 1 bulan mungkin berjalan. Perlu kita garis bawahi di sini. Kata Umar ibn al-Khattab bahwasanya anak-anak mereka apa? Berpuasa. Ini tugas bagi para abak. Tugas bagi pak, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengajari anak-anaknya atau putri-putrinya dengan berpuasa. Enggak bisa sampai maghrib. Puasa apa? Beduk. Paling sedikit. Kalau bisa dipaksa, sedikit lebih dipaksa. Enggak ada masalah, dipaksa. Anak-anak zaman sekarang harus dipaksa memang. Sebagaimana para sahabat. Nangis dikasih permainan. Barakallahu fikum. Ini syarat yang keberapa? Yang kedua. Seorang yang baligh. Kemudian yang ketiga, al-aqil. Orang yang berakal. Kebalikan dari berakal apa? Majnun. Orang yang gila. Orang yang gila ketika berpuasa sah apa enggak sah puasanya? Enggak sah puasanya. Karena kenapa? Enggak punya akal. Enggak sah dan tidak wajib bagi mereka. Karena syarat yang ketiga yang harus berpuasa adalah seorang aqil. Di sini para fuqaha, ikhwani hafizakumullah, menyebutkan sebuah penyakit yang mungkin banyak di antara kita mengetahuinya. Ya, itu disebut dengan istilah ma'atuh atau al-udh. Al-udh artinya naqis al-aql. Ma'atuh keterbelakangan mental. Atau ketidaknormalan apa? Mental. Atau lambat. Ini bedanya. Kalau orang gila gak ada akalnya. Kalau ini apa? Ada akalnya. Tapi agak terbelakang. Lambat. Atau yang dikenal pada zaman sekarang dengan sebutan apa? Down syndrome. Dan kebanyakan wajah-wajah mereka ini kurang lebih mirip. Kebanyakan mirip wajah-wajah mereka. Nah, yang seperti ini bagaimana ketika datang bulan Ramadan? Apakah wajib bagi mereka menjalankan ibadah puasa atau tidak? Para ulama membagi al-udh itu menjadi dua bagian. Udhun bila idrak. Keterbelakangan mental tapi parah. Maksudnya parah di sini enggak bisa diajak kompromi. Dia enggak bisa membedakan. Sulit untuk diperintah. Fahukmuhu hukmul majnun. Maka hukumnya yang seperti ini dihukumi apa? Gila. Berarti enggak wajib. Kalau tetap berpuasa, sah apa enggak sah? Enggak sah karena majnun. Macam yang kedua. Udhun wa ma'ahu idraku. Ketidaknormalan tapi masih bisa diajak kompromi. Masih bisa diajak berbicara. Dia bisa membedakan. Ketika diperintah, dia jalan. Ketika disuruh, dia manut. Nah, bisa untuk diajak. Nah, bisa untuk mengerti. Nah, yang seperti ini kata para ulama, hukmuhu hukmus saghir. Seperti ini hukumnya anak kecil. Anak kecil kalau berpuasa sah apa enggak sah puasanya? Kalau anak kecil berpuasa mulai fajar sampai terbitnya atau terbenamnya matahari. Sah apa enggak sah puasanya? Sah. Wajib apa enggak wajib? Enggak wajib. Ini bedanya. Kalau yang sebelumnya tadi enggak sah dan tidak wajib. Kalau yang ini karena bisa memahami. Kalau berpuasa maka sah puasanya. Hukumnya apa? Tidak wajib. Walaupun dihukumnya apa? Sebagai anak kecil. Walaupun umurnya mungkin sudah tua. Nah, karena memiliki penyakit tersebut. Kemudian yang keempat. Yang terakhir. Kita jadikan poin yang kelima dan poin yang keenam pada kesempatan yang akan datang. Yang keempat, Al-Qadir. Yang sanggup, yang mampu. Berarti yang enggak mampu, apa? Enggak wajib menjalankan ibadah puasa. Dan tidak mampu, di dalam istilah fuqaha disebut sebagai Al-Ajiz. Orang yang tidak mampu. Nah, bagaimana puasanya orang yang tidak mampu? Para ulama membagi menjadi dua hal. Orang yang tidak mampu ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, ajzun mustamir. Yang tidak mampu sifatnya apa? Terus menerus. La yurja zawaluhu. Tidak diharapkan ketidakmampuannya ini hilang. Karena sudah melekat pada diri. Tidak bisa hilang. Contohnya siapa? Orang tua. Orang tua mau dikemanakan lagi? Sudah tua. Mau dipaksain, tidak bisa. Dia tidak akan mampu. Yang umurnya mungkin sudah sekian. Tidak mampu dia menjalankan ibadah puasa. Atau sakit. Al-marid. Tapi sakit yang alladhi la yurja bur'uh. Penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sudah difonis oleh dokter. Bahkan sudah difonis oleh dokter. Penyakit Anda ini penyakit yang sudah kronis. Contohnya apa? Kanker. Medium sekian. Atau tumor yang dia berat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, bahkan sampai dokter sudah memberikan apa? Prediksi lah istilahnya. Ibarat kita ngelihat mendung bentar lagi hujan. Dokter memprediksi atas ilmu yang dia miliki. Tanpa mendahului ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan, saudaraku, Anda tidak akan lama. Prediksi saya. 6 bulan. Wallahu ta'ala a'lam. Umurnya mungkin sampai apa? 6 bulan. Wallah yang lebih mengetahui. Sampai divonis. Berarti sudah tidak diharapkan apakah? Kesembuhannya. Yang seperti ini, wajib al-iftar. Wajib hukumnya untuk berbuka. Tidak boleh berpuasa. Karena kenapa? Tidak mampu. Wajib berpuasa dan mengganti dengan fidyah. Karena tidak mampu. Mengganti dengan fidyah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit. Atau wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang merasa berat, maka membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, di antaranya Anas bin Malik. Dengan sanad yang sahih. Lama kabura aftara an 30 miskina. Anas bin Malik ketika umurnya tua. Berapa umurnya Anas bin Malik? 100 lebih. Ada yang mengatakan 105. Ada yang mengatakan 107. Karena doanya Nabi SAW. Allahumma atil umrah. Ya Allah, panjangkan umurnya anak ini. Dipanjangkan sampai lebih dari 100 tahun. Ketika sudah tua, Anas bin Malik tidak sanggup. Berat. Sehingga apa? Beliau tidak berpuasa dan mengumpulkan 30 orang dalam satu hidangan. Mereka makan bersama sampai kenyang. Berarti Anas bin Malik tidak berpuasa berapa hari? 30 hari, satu bulan. Karena sudah tua. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, ajzun tari. Yurja zawalu. Ketidakmampuan sifatnya sementara. Gak berkelanjutan. Dalam artian diharapkan terangkatnya ketidakmampuan tersebut. Bisa hilang ketidakmampuannya. Menjadi apa? Berkuasa. Menjadi bisa menjalankan ibadah puasa. Ini contohnya apa, ikhwan hafizakumullah? Seperti orang yang sakit. Yang seperti sakit. Layaknya sakitnya kita. Sakit yang biasa. Yang sudah dihukumi oleh dokter. Ini bisa sembuh. Dikasih obat. Mungkin terapi. Dia bisa akan sembuh. Maka di sini. Dia boleh untuk berbuka. Dan wajib bagi dia apa? Mengqadha. Karena kenapa? Masih mampu. Walaupun di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh berbuka, dan yang berbuka diganti di hari-hari yang lain. Ikhwani hafizakumullah, sebelum kita tutup kajian subuh kali ini. Penyakit yang bagaimana yang diberikan dispensasi bagi kita untuk tidak berbuka? Penyakit ini banyak. Yang boleh bagi kita tidak berpuasa dan diganti dari yang lain. Perlu antum ketahui bahwasanya penyakit itu terbagi menjadi 3 macam. Penyakit terbagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama, alladhi yadhurruhu idza sam. Au ta'akhara bur'uh. Penyakit yang kalau dia berpuasa akan mendatangkan apa? Kemudharatan. Atau mungkin penyakitnya bertambah parah. Maka hukumnya di sini wajib bagi dia untuk berbuka. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Karena Islam ini indah, ya ikhwah. Islam ini indah. Islam melarang bagi umatnya untuk menyakiti apa? Jiwanya sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kamu. Dalam ayat yang lain. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan campakkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Jangan disiksa badannya. Dan kaidah yang sudah ditetapkan di dalam Islam, la dharara wala dhirar. Tidak diperbolehkan kita memudaratkan dan tidak diperbolehkan kita memudaratkan orang lain. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, al-marad la yashukuhu wa yata'athar fi ilaj. Maksudnya di sini adalah penyakit yang ketika dia berpuasa tidak mendatangkan kemudaratan, tapi dia akan merasakan sedikit kesulitan. Penyakit yang apabila ketika kita berpuasa tidak mendatangkan kemudaratan, akan tetapi kita merasa apa? Sedikit berat. Penyakitnya tidak akan bertambah parah. Penyakitnya juga tidak akan bertambah panjang ketika dia berpuasa. Tapi dia merasa apa? Berat. Mungkin kondisi fisiknya yang lemah. Dia merasa berat. Di sini bagaimana? Kata para ulama, al-afdal lebih baik untuk berbuka. Karena kenapa? Berbuka bagi orang yang sakit ini merupakan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta apabila keringanan yang diberikan kepada umat manusia diambil keringanan tersebut. Jadi kalau ada keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa tidak diambil? Nah, merasa berat, berbuka. Diganti pada hari yang lain. Ini penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga, al-maradu al-yasir. Penyakit yang sifatnya apa? Ringan sekali. Seperti contohnya, apa? Setelah? Pilek. Seperti apa? Batuk. Seperti? Sakit? Sakit kepala? Cekot-cekot? Allah alam kalau cekot-cekot ini masuk yang bagian mana? Nah. Apa lagi contohnya? Flu? Nah. Sakit gigi? Sakit gigi gimana? Kalau makan tambah berat kalau sakit gigi. Nah. Demam? Imam Ahmad menganggap demam boleh untuk berbuka. Imam Ahmad menganggap penyakit demam boleh untuk berbuka. Di sini al-marad al-yasir, penyakit yang sifatnya ringan. Sakit kepala, flu, pilek, sebagaimana yang antum sebutkan, kata para ulama, di sini wajib bagi kita untuk berpuasa. Karena sifatnya ringan. Tidak menjadikan udzur bagi kita. Jadi enggak sembarang sakit. Oh, berarti boleh untuk berbuka. Kalau seperti ini, akhirnya kaum muslimin bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan akan membuka pintu malas bagi mereka. Jadi penyakit apa yang diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka? Yang pertama dan yang kedua. Adapun penyakit yang ringan, tetap wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ini 4 poin pertama. Siapa saja yang wajib bagi mereka untuk berpuasa. Yang pertama muslim, kebalikannya kafir, tidak sah. Kemudian yang kedua, sabi atau al-baligh, dan kebalikannya anak kecil, tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, al-aqil, orang yang berakal. Adapun orang gila, tidak wajib dan tidak sah puasanya. Kemudian yang keempat, adalah al-qadir, orang yang mampu. Adapun yang tidak mampu, maka tidak wajib bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Adapun poin yang kelima dan yang keenam, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kajian di subuh pada hari Ahad. Ilahuna walhamdulillah.